Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, enggak mungkin kita bisa kalkulasikan. Nikmat yang sangat mahal, hadirin sekalian. Dan khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bisa berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang sangat sangat mewah dan nggak bisa kita bandingkan dengan harta dunia, karena Allah berfirman huwa khairun mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik dan lebih mahal daripada seluruh yang kalian kumpulkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita bisa bersyukur ketika kita bisa kembali rutin bersama Riyadhus Shalihin, karya besarnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadirin sekalian, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke bab yang ke-37. Bab infak mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab memberikan infak dari yang disukai dan dari yang baik. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwa kita bukan hanya diminta untuk bertanggung jawab memberikan nafkah atau memberi, berinfak, tapi kita juga diminta untuk memiliki himma aliyah. Kita diminta untuk menjadi pribadi yang berjiwa besar, diminta untuk punya cita-cita tinggi, punya semangat tinggi. Dan orang-orang yang seperti itu tidak asal kasih, hadirin. Kalau ingin memberi, ia tidak ngasal ketika memberi, tapi ia berusaha memberi yang terbaik yang ia bisa. Khususnya masalah nafkah, khususnya memberi kepada orang-orang yang tercinta, orang-orang terdekat, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang punya jasa besar bagi kita, seperti orang tua. Sebagaimana banyak orang ingin yang terbaik dari sisi dikasih. Jadi kan kita kalau atau mendapatkan sesuatu, kita pengen dapat yang terbaik. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita pun juga diminta oleh agama kita untuk memberi pun yang terbaik semampu kita. Kita lah memberi yang terbaik. Dan dalil yang pertama kali Al-Imam Nawawi rahimahullah sampaikan dalam bab ini adalah Surat Ali Imran ayat 92. beliau menyampaikan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan seluruh kaum muslimin yang ada. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan albir yang sempurna, yang sejati, sampai kalian menafkahkan dan menginfakkan harta dari harta yang kalian cintai. Dan apa yang kalian berikan dari dalam hal nafkah, dalam hal infak, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha mengetahui. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian gak akan mendapatkan kebaikan yang sejati, albir, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian, sampai kalian menafkahkan harta dari harta yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian berikan dalam nafkah, dalam infak, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana mulianya agama kita dan bagaimana ajaran agama Islam ini bukan hanya melahirkan dan mencetak orang-orang baik, tapi mencetak orang-orang terbaik. Di dalam Islam kita bukan hanya dididik untuk menjadi pribadi bermental memberi, tapi kita dididik memiliki pribadi dengan mental memberi yang kita cintai, yang kita sukai. Dari harta, dari hal-hal dunia. Dan disitulah puncak dari kebaikan, hakikat dari kebaikan, kebaikan sejati. Dan kita gak akan pernah sampai ke makom tersebut sampai kita punya mental memberi yang terbaik, memberi yang kita suka, memberi yang kita cintai. Hadirin Allah muliakan, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud albir dalam ayat ini? Apa yang dimaksud dengan albir? Lan tanalul birra, kalian gak akan mencapai dan kalian gak akan mendapatkan albir, kebaikan yang sejati dan sempurna. Apa hadirin? Albir itu apa sih hadirin sekalian? Hah? Apa? Fif? Hah? Apa? Apa? Oke, jazakallahu khairan. Catat baik-baik. Ada beberapa keterangan para ulama. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa albir di sini adalah al-jannah, surga. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atha, Mujahid dan lain-lain. Radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Jadi kalau menggunakan makna dan tafsir ini, kalian tidak akan masuk surga, nah itu, sampai kalian memberi apa yang kalian cintai dari dunia, dari harta. Luar biasa diri. Kita lanjutkan dulu. Di antara keterangan para ulama, di antara keterangan para ulama, bahwa makna albir artinya amal soleh. Di antara albir artinya amal saleh. Ini makna yang kedua. Sudah dicatat belum nih hadirin? Jadi kalau kita menggunakan keterangan ulama ini dan tafsir ulama ini, dan ini bisa dicek di tafsir Qurtubi. Artinya kalian tidak akan mendapatkan amal soleh sampai kalian memberikan nafkah dan infak dari harta yang kalian cintai. Gitu. Di antara maksudnya, nafkah kalian, infak kalian, tidak akan membawa kalian ke amal-amal soleh yang lain dengan sempurna, dengan baik, sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Sampai kalian nafkahkan dari apa yang kalian cintai. Makanya ketika ulama menggunakan tafsir ini, ulama menggunakan hadis tentang kejujuran. Gitu. Inna sidqa yahdi ilal birr. Wa innal bir yahdi ilal jannah, gitu. Jadi kejujuran itu membawa pelakunya kepada albir yang lain, kebaikan yang lain. Dan kebaikan akan membawa pelakunya ke surga. Jadi orang yang memberikan nafkah dari harta yang ia cintai, dan kalau infak dari harta yang dia cintai, itu Allah akan mudahkan dia beramal soleh di bidang-bidang yang lain, di hal-hal lain, itu orang itu lempeng aja, tuh. Masya Allah, begitu hadirin. Dan nafkah dan infak tersebut tidak akan menjadi amal saleh yang sempurna sampai kita memberikan yang kita sukai, gitu juga. Makna yang berikutnya dijelaskan oleh sebagian para ulama, arti albir at-ta'ah, ketaatan. Artinya kalian gak akan mencapai ketaatan yang sempurna sampai kalian memberikan nafkah dan infak dari apa yang kalian cintai, ketaatan. Kalian gak akan jadi orang taat yang sempurna sampai kalian memberikan infak, memberikan nafkah dari harta yang kalian cintai. Dan di antara maknanya juga dijelaskan oleh Atha rahimahullah, syarafad-din wa taqwa. Kemuliaan dalam agama dan ketakwaan yang sempurna. Jadi kemuliaan itu tadi, sebagaimana keterangan Al-Allamah Ibnu Utsaimin di awal bab ini kemarin, pertemuan lalu kita jelaskan. Ini tentang kemuliaan, mau jadi orang yang sebatas baik atau menjadi orang-orang yang terbaik dan mulia gitu. Ah, kalau mau sampai titik itu, mimma tuhibbun, dari yang kita sukai dan kita cintai. Itu luar biasa. Jadi kalau kita padukan semuanya, hadirin, buka kit kalian lantanalul birra. Kembali ke ayat tersebut, lantanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan amal soleh yang sempurna, ketaatan yang sempurna. Kalian enggak akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi dalam agama, yang nanti klimaksnya itu surga, sampai kalian memberikan nafkah dan infak dari harta yang kalian cintai. Harta yang kalian cintai. Karena semua hal tersebut baru bisa kalian raih kalau kalian lakukan itu. Memberikan nafkah dan infak dari yang kalian cintai, dari harta dan dunia. Jadi hadirin Allah muliakan. Kenapa demikian hadirin? Dijelaskan oleh para ulama. Bahwa karena kalau kita bisa sampai titik ini, maka kita telah menunjukkan bahwa kita lebih mencintai Allah dan apa yang Allah janjikan dari kebahagiaan dunia akhirat. Dan kita jujur tentang hal tersebut dibanding cinta kita terhadap harta itu sendiri. Kata sebagian para ulama, al-malu kulluhu mahbubun. Harta itu semuanya kita suka. Benar enggak? Suka 1 juta? 1 juta suka gak? 10 juta, 100 juta, jujur aja, suka nggak 100 juta? Suka, oke. Oke, uang 100 ribu, suka? 100 ribu? Suka ya? Oke, uang 50 ribuan, 50 ribu suka juga? Suka, Masya Allah. 10 ribu? Suka? Suka, Masya Allah. Tadi 100 juta suka? Uang selembaran 10 ribu? Suka juga. Selembaran 5 ribu? Suka apa enggak? Ya suka lah. Apalagi kalau satu ruangan begini 5 ribuan semua. Atau mau beli apa juga bisa. Suka gitu. Jadi manusia luar biasa. Jadi enggak ada orang. Misalnya ada enggak orang kasih menunjukkan uang 100 ribu? Tolong uangnya disimpan ya. Gue enggak suka tuh uang kayak begitu. Gitu. Gue cuma suka 100 ribu. Ada kan orang begitu. Suka kita nih, semua nih. Jadi, al-malu kullu mahbubun. Semua kita suka duit. Dan mau nominal berapa kita suka. Walakinna ba'duhu asyaddu mahabbatan minhu. Tapi bertingkat-tingkat. Ada yang sangat kita suka, benar-benar kita suka dan seterusnya. Nah, kalau kita udah bisa kasih itu semua, maka kata Allah, kana dzalika dalilan ala annaka shadiq. Itu bukti bahwa Anda itu jujur sama Allah. Anda itu jujur sama Allah. Makanya kan pemberian itu di antara namanya apa? Sadaqah. Dari kata-kata as-sidaqah. Jujur. Kenapa? Karena sadaqah itu bukti kita jujur. Ketika lebih memilih Allah, lebih memilih cinta kepada Allah dibanding sama harta. Buktinya Anda kasih itu. Makanya ini bukan, ini tentang kita yang memberi lebih dibanding tentang pihak yang kita kasih. Gitu. Ini pembuktian mana yang lebih kita cintai, akhirat apa dunia. Mana yang lebih kita kejar, melihat wajah Allah atau hal-hal duniawi itu poinnya. Makanya hadirin, karena ini tentang iman, ini tentang kejujuran, ini tentang tauhid. Apa penutupan ayat ini? Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lihat. Ayat ini ditutup dengan tauhid dan iman kepada Allah. Dan apapun yang kalian nafkahkan dan infakkan, maka Allah Maha mengetahuinya. Itu. Maka Allah Maha mengetahui. Allah lihat loh. Dan Allah akan mengganjar sesuai niatmu dan pengorbananmu itu. Allah tidak bicara tentang barang-barang dunia lagi, enggak. Fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Karena sekali lagi dijelaskan sebagian para ulama, ini tentang kalau orang udah bisa sampai sana, ini sudah tentang hubungan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa dia lebih mencintai Allah dibanding mencintai harta dunia. Dan bagi para pencinta, hal yang sangat diinginkan adalah diketahui dan dilihat oleh yang dicintainya. Gitu. Dan ia yakin ketika Allah mengetahui dan melihatnya, maka Allah akan memberikan yang jauh lebih baik daripada yang apa dia kasih. Gitu. Walaupun orang lain gak lihat, walaupun orang lain gak tahu, tapi cukuplah Allah yang tahu. Gitu hadirin. Cukuplah orang Allah yang tahu. Oh itu dah itu. Waktu apa? Waktu apa? Waktu misalnya ada orang gitu loh. Masuk sekolah misalnya. Seseorang di lapangan mau main bola atau mau main basket, mau main bulu tangkis, mau main tenis, lalu dia melihat orang yang dia cintai nonton dia gitu loh. Maka apa yang terjadi? Dia akan berusaha kasih permainan terbaiknya. Dia akan berusaha kasih permainan terbaiknya. Kalau main bola, udah dia. Udah gocek-gocek, udah. Gocek sana, gocek sini. Itu udah pakai tendangan sepeda kebalik, gitu. Kalau perlu motor kebalik. Motor trik, bagaimana caranya? Pokoknya gimana cetak gol, bahkan bukan dengan cara paket cat, gimana cetak gol dengan cara terunik dan terbaik gitu. Kalau dia main basket ya dribblenya macam-macam gitu. Kalau dia main bulu tangkis pokoknya gimana nyemes terus gitu. Bola datar di semes aja pokoknya. Pokoknya kasih bola terbaik lah gitu. Kasih permainan terbaik. Dan walaupun satu stadion yang nonton dia jumlahnya ratusan atau ribuan orang, dia gak peduli. Yang diincar satu orang itu aja udah, yang dia cintai. Yang lain itu kayak adanya kayak gak ada, gak peduli. Mau satu stadion itu gue gak peduli, yang penting itu yang saya incar gitu. Kok senyum-senyum sih adik? Pengalaman ya? Hah? Loh, jangan kemana-mana dulu. Kan orang yang dicintai macam-macam. Bisa jadi ibunya datang. Iya kan? Ini udah senyum-senyum aja. Apalagi Fudel, senyum-senyum. Ibunya datang, jangan kemana-mana. Bu jadi pengen ditampilin. Dia nggak sportnya nggak peduli. Teman kelasnya datang dia nggak peduli. Gitulah. Semua dia bawa motor yang teriaknya nggak. Yang diincer itu orang yang dia cintai itu nonton saya. Oh dia tampil mati-matian. Dan dia bukan hanya ingin tampil baik, tapi dia ingin tampil yang terbaik. Nah ini makhluk sama makhluk bisa begitu hadirin. Falilahil matsalul a'la, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Paling kalau makhluk itu ngelihat kita main keren, paling muji doang gitu loh. Kita dipuji, itu aja udah cukup. Orang kita aja cuman digituin aja, paling dapat apalah. Tapi kalau Allah melihat performa terbaik kita, apa yang terjadi? Allah kasih keberkahan. Allah kasih rizki yang berkah. Allah kasih kebahagiaan di tengah kesempitan. Allah kasih nikmat kubur kalau kita wafat. Dan Allah kasih naungan di hari kiamat. Dan Allah masukkan ke surga. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dan nafkahkan, maka Allah Maha mengetahuinya. Maka hadirin, jangankan yang tidak kasih nafkah, yang kasih nafkah biasa-biasa aja rugi hadirin. Dan ini bukan tentang nominal, bukan tentang angka. Orang kalau kasih nafkah pelit atau kasih yang biasa-biasa itu rugi. Apalagi yang gak kasih nafkah, rugi besar. Rugi besar. Dan ini kabar gembira bagi kita yang berusaha kasih nafkah semampu kita. Lalu berusaha kasih yang terbaik di bidang-bidang yang lain. Dari amal soleh dan kebaikan, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Dan hadirin sekalian, memang mengkaji ayat Al-Quran itu nambah keimanan hadirin. Semangat kita ini. Maka kita harus dekat sama Al-Quran. Dan ditadaburi. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.